Bismillahirrahmanirrahim. La harimuhu. Tidak merupakan bagian dari masjid adalah harim masjid. Jadi kata harimuhu ini atafnya ke jidar ini ya, jidar dan rohbah. Jadi di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat jamaah adalah antara imam dan makmum keduanya harus berada di satu tempat ya, harus berada di satu tempat. Tidak boleh imam ada di satu tempat sedangkan makmum berada di tempat yang lain. Kemudian ada penjelasan, bila keduanya berada di masjid dan termasuk masjid adalah tembok dan juga rohbah masjid. Rohbah itu halaman ya. Lalu yang tidak termasuk masjid adalah harim. Jadi ada juga istilah harim. Harim itu pengertiannya wahwa maudiun ittasolabihi wahuyya limaslatihi. Harim adalah tempat yang sambung dengan masjid, yang menempel dengan masjid dan disediakan untuk kebaikan masjid. Jadi bukan termasuk masjid tetapi bersandingan dengan masjid ya, bersandingan dengan masjid. Tempat itu memang digunakan untuk maslahat atau kebaikan masjid. Contoh kebaikan atau maslahat masjid adalah kansiba bimain, seperti aliran air. Wa da'ini al, atau seperti tempat meletakkan sandal. Jadi tempat meletakkan sandal itu tentunya bukan masjid ya, tentunya bukan masjid walaupun sambung atau menempel dengan masjid. Sohal iktida'u, ini adalah kata ini, sohal iktida'u ini adalah jawab ya, jawab dari in. Jadi di dalam kurung, kalau kita hanya membaca yang ada di dalam kurung saja, antara fa'in kana bi masjid dengan sohal iktida' ini adalah jumlah syartiyah ya, istilah namanya jumlah syartiyah. Jadi kalau keduanya berada di dalam masjid maka sohal iktida, maka jamaah yang dilakukan sah, jamaah yang dilakukan keduanya sah. Wa in zadatil masafatu bainahuma ala thalathi mi'ati dhira', walaupun jarak keduanya, jarak antara imam dan makmum berjarak 300 dhira'. Jadi di penjelasan sebelumnya aturan jarak 300 dirham ini hanya berlaku untuk imam dan makmum yang tidak berada di dalam masjid. Kalau keduanya berada di dalam masjid, ukuran 300 dirham ini tidak lagi berlaku. Terbukti di dalam penjelasan ini bahwasanya selama keduanya di dalam masjid, walaupun jarak keduanya jauh hingga mencapai 300 dirham, jamaah yang dilakukan tetap sah. Awis talafatil abniyah, walaupun juga keduanya berada di dua bangunan yang berbeda. Jadi makmum dan imam harus berada dalam satu bangunan, itu mengecualikan masjid ya. Kalau masjid, andai kata di dalam masjid ada beberapa bangunan, imam dan makmum berbeda bangunannya, itu tetap sah ya, tetap sah asalkan mereka berdua berada di masjid. Bikhilafi man bibina in fihi layan fudu babuhu ilaihi. Ya, ini pengecualiannya. Kecuali kalau salah satu dari keduanya berada di satu bangunan di dalam masjid yang di bangunan itu tidak ada pintu untuk sampai ke yang lain ya. Tidak ada pintu untuk sampai ke yang lain. Jadi bangunannya buntu ya. Bangunannya buntu, dua bangunan tetapi antara satu bangunan dengan yang lain tidak ada lubang, tidak ada tempat untuk sampai ke bangunan yang lain. Penggambaran tidak ada pintu bi an sumira. Sumira ini makna aslinya dipaku. Tapi yang dimaksud adalah misalkan ada pintu, asalnya ada pintu tetapi pintu itu ditutup secara permanen. Jadi sumira ini maksudnya ditutup secara permanen ya. sebelumnya ada pintu, tetapi setelah itu pintunya ditutup secara permanen, itu juga bisa tidak mengesahkan jamaah yang dilakukan keduanya. Alkana sathan lamar kon lahu minhu, atau salah satu dari keduanya berada di bagian atas masjid yang tidak ada tangga menuju ke sana, tidak ada tangga menuju ke sana. Jadi sebenarnya boleh ya, sebenarnya boleh sholat di dalam masjid antara imam dan makmum tidak dalam satu bangunan, itu boleh asalkan ada tempat untuk sampai kepada salah satu dari keduanya, ada tempat yang memungkinkan untuk sampai kepada yang lain. Jadi misalkan dua bangunan di dalam masjid, jamaah bisa sah dilakukan asalkan ada pintu ya, pintu untuk sampai ke yang lain. Atau misalkan antara imam dan makmum, satu di antara keduanya berada di atas masjid, itu juga sah kalau memang ada tangga yang bisa digunakan untuk menuju ke yang lain. Artinya kalau tidak ada tangga atau tidak ada pintu yang bisa menyampaikan salah satu dari keduanya ke yang lain, jamaah yang dilakukan tidak sah. Fala tasihu al-qudwatu, maka jamaah yang dilakukan tidak sah. It lajitima ahina'id, karena dalam dua contoh tadi keduanya tidak berkumpul dalam satu tempat. Jadi selama tidak ada tempat untuk sampai ke yang lain, maka keduanya dianggap tidak berada di satu tempat. Kama law waqafa min wara'i subakin bijidaril masjid. Ya, ini contoh yang lain. Seperti seorang yang berdiri di belakang jendela yang ada di tembok masjid. Jadi sholatnya di luar masjid ya. Misalkan ada makmum yang sholat di luar masjid, dia bertempat di samping jendela, di samping atau di belakang jendela, itu juga tidak sah sholatnya ya, karena tidak bisa sampai kepada imam ya, tidak bisa sampai kepada imam. Walaupun mengetahui imam melalui jendela, tapi dia tidak bisa sampai kepada imam. Wala yasilu ilaihi illa bisbirorin awin itof ya. Jadi dia makmum itu tidak bisa sampai kepada imam kecuali dengan izbiror awin itof. Jadi dua kata ini, izbiror dan in itof, ini kalau di dalam i'anatu talibin adalah dua kata yang bersinonim. Artinya maknanya sama ya, maknanya sama. Dan huruf aw ini kalau di i'anatu talibin maknanya adalah wawu. Jadi kalau maknanya wawu berarti ini adalah tergolong ataf tafsir, ataf muradif atau ataf tafsir. Maksudnya ataf yang antara ma'tuf dan ma'tuf alaih memiliki arti yang sama. Jadi isbirar dan in itof ini artinya sama. Penggambaran dari keduanya adalah bi'ayan harifa an jihatil kiblah lau arada dukhula ilal imam. Jadi sebenarnya seorang yang berada di belakang tembok tadi, dia bisa sampai ke imam sebenarnya. Cuman untuk sampai ke imam dia harus membelakangi kiblat. Jadi penggambaran seorang makmum yang bisa sampai ke imam itu dia berjalannya menghadap ke depan terus ya, maksudnya menghadap ke arah jalannya terus. Untuk sampai ke imam dia tidak boleh membelakangi kiblat ya, tidak boleh membelakangi kiblat. Artinya tidak boleh berjalan mundur. Untuk sampai ke imam dia tidak boleh berjalan mundur. Artinya lubang atau pintu atau apapun yang menjadi tempat sampai ke imam itu tidak boleh berada di belakangnya, harus berada di depan atau di sampingnya. Karena kalau pintu itu berada di belakang makmum, maka untuk sampai ke imam dia harus berjalan dengan membelakangi kiblat. Yang membelakangi kiblat itu di sini diistilahkan dengan isbirar dan inithaf, dan ini tidak diperbolehkan ya, walaupun bisa sampai ke imam, tapi karena sampai ke imamnya dengan membelakangi kiblat maka itu tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi pembahasan tentang imam dan makmum yang berada di masjid, keduanya berada di masjid. Sekarang kita membahas yang di luar masjid. Walau kana ahaduhuma fihi ayil masjidi wal akharu kharijahu surita. Bila salah satu dari keduanya ada di dalam masjid, ahaduhuma ini dhamir huma kembalinya ke imam dan makmum ya. Salah satu dari imam dan makmum berada di masjid, sedangkan yang lain di luar masjid, maka disyaratkan, ya, disyaratkan. Syaratnya nanti naibul fa'il dari surita nanti. Ma'akur bil masafati, beserta dengan syarat itu ada syarat lain yaitu dekatnya jarak ya. Karena jarak yang jauh itu bisa ditolerir kalau keduanya berada di masjid. Sedangkan yang kita bahas saat ini adalah salah satu dari keduanya tidak berada di dalam masjid. Jadi kalau salah satu dari keduanya tidak berada di dalam masjid, maka harus dekat ya, jaraknya harus dekat. Penggambaran dekat adalah bi alla yazida ma bainahuma ala 300 ra'in takriban. Penggambaran dekat adalah jarak antara keduanya tidak melebihi 300 dirham takriban. Takriban ini boleh kurang sedikit ya, boleh kurang sedikit, maksudnya kurang lebih, tidak harus pas. Disyaratkan ada muhailin bainahuma. Jadi ada muhailin ini adalah naibul fa'il dari surito. Disyaratkan tidak ada penghalang antara keduanya, yamna umuru ron au ru'yah. Tidak ada penghalang yang menghalangi berjalan, berjalan maksudnya sampai ke imam, atau menghalangi penglihatan, penglihatan makmum ke imam. Jadi ha'il, ha'il atau penghalang antara makmum dan imam di dalam sholat jamaah, itu yang dimaksud adalah menghalangi berjalan ke imam atau menghalangi pandangan ya. Jadi yang dihalangi bisa pandangan, bisa menghalangi sampainya makmum ke imam. Awqufu wahidin, atau ada satu orang yang berdiri minal makmumin, dari makmum yang ada, hidza'a manfadin, hidza'a manfadin. Jadi syarat yang pertama ini bisa digambarkan sah dengan dua penggambaran ya. Penggambaran saya yang pertama adalah penggambaran saya yang pertama adalah tidak adanya penghalang antara makmum dan imam, harus tidak ada penghalang. Atau boleh ada penghalang, boleh ada penghalang asalkan ada satu orang dari makmum yang berdiri di samping penghalang itu ya. Wukufu wahidin hida'a manfaat fil ha'il. Di manfaat ini lubang ya, lubang bisa digambarkan pintu atau apapun. Jadi makmum yang terhalangi pandangannya ke imam oleh satu penghalang, dia tetap bisa sah sholatnya kalau memang di samping pintu ada satu makmum yang berdiri di sana. In kana, kalau memang ada ha'il. Jadi kana di sini ini adalah kana tam ya. Kana tam ini maknanya wujida, tidak memiliki khobar. Kama idza kana bibina'aini. Aturan ini juga berlaku bila antara makmum dan imam berada di dua bangunan yang di luar masjid ya. Jadi disyaratkan tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, harus ada satu orang yang berdiri di samping pintu, di samping lubang yang bisa menyampaikan ke imam. Satu orang itu biasa diistilahkan dengan robit, ya. Robit artinya penghubung antara makmum di satu tempat dengan imam yang berada di tempat yang lain. Contoh dua bangunan adalah kasohnin. Sohnin ini ruang tengah, ya, ruang tengah rumah. Wasufatin mindar. Jadi sohnin ini ruang tengah. Kalau sufah ini selain ruang tengah, bisa berada di samping kiri, bisa samping kanan, bisa depan, bisa belakang. Jadi orang yang melakukan jamaah, satu di antara keduanya berada di ruang tengah, sedangkan yang lain berada di ruang lain, maka hal itu bisa sah kalau ada pintu di antara keduanya, atau ada tadi, ya, robit. Artinya kalau ada pintu di antara keduanya, berarti makmum harus mengetahui gerakan imam, harus melihat gerakan imam. Tetapi kalau makmumnya tidak berada pas di pintu, harus ada satu orang yang menjadi robit atau penghubung antara imam dan makmum. Aukana ahaduhuma, wallahu a'lamu bishawab.